Dan abang bangun Pak Suryan Paduka, bangun Pak Suryan Paduka. Pandangan mata hatimu semoga ditata oleh Allah. Tidak lagi memakai mata kepalamu, tapi kau mensikapi apa, melihat apa dengan mata hati dan batinmu. Boleh, mungkin dilihat dari mata kepala kau bergoyang-goyang, tapi siapa yang bisa melihat hatimu? Hanya Allah. Bangun Pak Suryan, sarang-sarang. Bangun Pak Suryan Paduka, sarang-sarang. Bangun Pak Suryan Paduka. Ya terang benderang, nengnya buat jelengi nanggung moto hati batinmu, niki udang deres, udang berkah rahmat Gusti Allah. Bangun Pak Suryan, ya Pak, bangun Pak Suryan Paduka. Kang angon langit lan bumi, langit lan bumi. Tapi ada apa lagi? Bangun Pak Suryan Paduka. Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi, Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi. Ku paling berkah lan ilmu, Madinatul barokat wal ilm. Ku paling berkah lan ilmu. Ku paling kekasih Gusti, Kang Maha Luhur, Kang Maha Luhur. kita semuanya, yo, mau luka hati. Semoga ke depan lebih cepat, lebih hebat, lebih besar, lebih semangat, lebih bermanfaat. Cas, cas, saya buka mafia solawat. Semoga. Terima kasih.